الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وبعد. نعم. المثال الثاني عشر. ها؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. طيب، سبد النبي عليه الصلاة والسلام يندريكن داري الله تعالى حديث كرسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku yang dengan ibadah sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, dan mereka mendekatkan diri kepadaku sehasta, saya akan mendekatkan diri kepadanya sedepa. Wa man athani yamshi, dan barang siapa mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalah, aku mendatanginya dengan bergegas. Nah, di sini dikatakan sahih riwayat Muslim. Nah, dan kita tadi kita doa dari hadits Abi Dzar juga Muslim meriwayatkan hadits semisal dengannya dari hadits Abu Hurairah, dan Al Bukhari meriwayatkan juga hadits yang semisal dengannya dari hadits Abu Hurairah dalam kitab At-Tahrid pada bab ke-15. Naam. Qira. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. طيب، حديث ini seperti yang lainnya dari nas-nas yang menunjukkan atas adanya perbuatan-perbuatan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dikerjakan sesuai kehendaknya, ya, disebut dengan al-af'al al-ikhtiyariyah. Wa annahu subhanahu fa'alun lima yurid, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alun lima yurid, maha melakukan apa saja yang dikehendakinya, sebagaimana hal itu telah tetap dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. نعم. البقرة 186. Ya, seperti firman Allah Taala. البقرة 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, فإني قريب, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat. Allah dekat kepada hamba-hambanya. Ya, uji budak wasad da'i, kata Allah. Aku menjawab ya doa orang yang memanjatkan doa tidak da'an, apabila dia berdoa kepada aku. Tayyib. Juga firman Allah Ta'ala. Wa qawlihi wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Surat Al-Fajr 22. Wa ja'a rabbuka. Jadi tadi ayat yang pertama itu sifat al-qurb, ya, kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Naam. Yang kedua adalah sifat al-maji, sifat datangnya Allah nanti. Waja'a rabbuka. Naam. Dan datang Rabbmu. Wal malaku shaffan shaffa, dalam keadaan al-malak, para malaikat, ya, berbaris bersof-sof masing-masing di di tingkatan langit yang mereka huni, yakni penghuni langit pertama ya bersorf, kemudian penghuni langit yang kedua, kan langit nanti akan ya retak-retak, nah dari kiamat pecah-pecah dan menyudut para malaikat, dan mereka bersorf-sorf di atas, urutannya ke atas sorf-sorfnya sesuai dengan posisi mereka di langit, nah mengitari ya manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar sambil menunggu datangnya Allah untuk mengadili mereka. Nah, dan karena langit retak-retak hanya terbuka ke atas ya, terbuka dan kelihatanlah arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arasy-Nya. Allah datang mengadili ya hamba-hambanya di padang mahsyar. Baik. Wa qawli hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Nah, hal yanzuruna ya, baik, berikutnya adalah Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna yakni hal yantadiruna. Nah, hal yang turuna, yakni hal yang tadiruna. Nah, kemudian istifham seperti hal dan semisalnya jika ada illa setelahnya, maka itu dimaknai ditafsirkan dengan apa? Nabi. Yakni tidak ada yang mereka tunggu-tunggu illa kecuali. Nah, mereka disuruh beriman, tidak mau beriman, ya, menantang, tidak ada yang mereka tunggu kecuali antatiyahumul malaikah, datang malaikat kepada mereka, au ya'ti rabbuk, atau datang ya Rabbmu. Ya datangnya Rabbmu, yaitu ya di hari kiamat nanti mengadili mereka. Nah, au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian ayat-ayat dari Rabbmu. Nah, qawli wa qawli ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Nah, firman Allah Ta'ala dalam surat ayat 5, ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Ini sifat al-istiwa. Adapun yang tadi al-An'am itu sifat al-ityan, sama dengan sifat al-maji. Nah, sifat datangnya Allah SWT di hari kiamat. Nah, berikutnya ini surat ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahmati, di atas arasnya beristiwa, Maha tinggi menetap di atas arasnya. Nah, sifat al-istiwa. Sebenarnya telah kita lewati bahwa sifat al-istiwa itu termasuk sifat masih sifat apa? Nah, sifat Allah kan terbagi dua. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Baik. Al-istiwa 'ala al-'arsy itu termasuk sifat fi'liyah. Nah, karena tergantung kepada sesuai dengan masyiah kehendak Allah SWT. Nah, ثم استوى على العرش, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah tidak beristiwa di atas arasy. ثم, setelah itu beristiwa di atas arasy. Berarti sifat fi'liyah. Nah, beda dengan sifat apa? Al-'ulu. Sifat kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya itu sifat dzatiyah. Nah, Allah senantiasa bersifat dengan itu, ya, senantiasa maha tinggi di atas hamba di atas seluruh makhluknya, azalan wa abada, sejak dahulu tanpa permulaan dan seterusnya sampai pada akhirnya. Adapun sifat istiwa, maka itu sifat fi'liyah. Allah melakukannya, ya. Ketika Allah mengendakinya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak istiwa di atas arasy setelah selesai. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Allah Maha Berkah, Allah bersedia di atas arasy. Naam. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث صحيح dan sudah lewat ini, hadis yang sahih tentang sifat nuzul Allah Ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun ke ila sama dunia, ke langit dunia. Hina ya baqa, ketika tersisa thuluthul lail akhir, sepertiga malam terakhir. Naam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqu ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba illa akhadaha ar-rahman bi yaminihi. Naam. Hadith ma tasaddaqu ahadun bi sadaqatin min tayyib. Tidaklah seseorang bersedekah dengan sedekah ya min tayyib, ya sedekah dari sesuatu yang tayyib, yang suci, yang halal. Nah, yakni suci zatnya, zat yang disedekahkan itu sesuatu yang suci, sumber mendapatkannya juga dengan cara yang halal, yang suci. Fala yaqbalullahu illa at-tayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang suci. Nah, meskipun yang disedekahkan itu sesuatu yang suci, yang halal untuk dimanfaatkan, tapi dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Ya, dia mendapatkan dengan cara yang haram, hasil curian, penipuan, hasil riba, thayyib, dan semisalnya, maka tidak akan diterima. Illa apabila terpenuhi syarat itu suci, ya, baik bendanya maupun sumber mendapatkannya, cara mendapatkannya halal. Tidaklah seorang melakukan itu illa akhadaha ar-rahmanu, illa akhadaha ar-rahmanu, kecuali ar-rahman yang maha merahmati mengambil sedekah itu biyamini, dengan tangan kanannya. Nah, dengan tangan kanannya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari wa Muslim, muttafaq alaih. Baik, kira إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. نعم. إلى غير ذلك. Dan selain dari itu, ya, من الآيات, dari ayat-ayat والأحاديث dan hadith-hadith الدالة yang menunjukkan على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى, yang menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakannya sesuai kehendaknya. Naam. Fa qawluhu fi hadzal hadithi taqarrabtu minhu wa ataituhu harwalatan min hadzal babi. Maka firman Allah Ta'ala, ucapan Allah Ta'ala pada hadith kursi tersebut, taqarrabtu minhu wa ataituhu harwala. Ya, aku mendekatkan diri kepada, tidaklah hamba, seorang hamba, hamba aku mendekatkan kepadaku sejengkal kecuali aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan diri sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedekah. Nah, Allah mendekatkan diri kepadanya. Nah, waman atani yamshi ataitu harwala, barang siapa dari hamba aku datang kepadaku dengan berjalan kaki, ataitu, aku mendatangi dia dengan bergegas. Nah, min hadzal bab, min hadzal bab, termasuk dalam bab ini, yaitu bab al-af'al al-ikhtiyariyah lillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Was-salafu ahlu sunnati wal jama'ati yudiruna hadhihi an-nusus 'ala zahiriha wa haqiqati ma'naha al-la'iqi billahi 'azza wa jalla min ghairi takyifin wala tamthilin. Tayyib. Kaum salaf ahlu sunnah wal jama'ah yujiruna. Naam. Tadi kata ajra. Naam. Yajruna, mereka memberlakukan nas-nas ini, ya, ala zahiriyah, di atas lahiriyah-lahiriyah maknanya. Nah, mereka mengalirkannya di atas lahiriyah-lahiriyah maknanya. Ijra'u nusus ala zahiriyah, mengalirkan nas-nas itu di atas lahiriyah lahiriyah maknanya, wa hakikati maknaha, dan di atas hakikat maknanya, yaitu al-la'iqi billah. Hakikat maknanya, makna yang al-la'iqi billah, makna yang sepadan, selaras, ya, sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jal. Ini gairi takyif tanpa melakukan takyif, penyelewengan makna. Wala tamsil dan tanpa penyamaan. Ya, tanpa penyamaan hakikat. Min gairi tahrifin, tanpa pemalingan. Wala takyifin, ini menggari takyifin tanpa menetapkan apa? Takyif, yakni tanpa menetapkan kaifiyah. Menggari takyifin wala tamsil. Nah, itu semuanya lengkapnya kan berapa? Menggari tahrifin wala wala ta'til. Kemudian menggari takyifin wala tamsil. Nah, menggari tahrifin wala ta'til, tanpa melakukan tahrif, memalingkan makna. Wala ta'til dan tidak menolak, ya. Wa mumin ghairi takyifin, tanpa menetapkan suatu kaifiyah. Kenapa tidak menetapkan kaifiyah? Yakni tidak menetapkan kaifiyah tertentu, ya, tata cara tertentu hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Tidak mengatakan bahwa cara datangnya Allah seperti ini, cara istiwanya di atas aras seperti ini, cara turunnya ke langit dunia seperti ini, dan seterusnya. Tidak menetapkan kaifiyah seperti itu, tata cara yang merupakan hakikatnya. Tidak, kenapa? Karena ilmu tentang kaifiyah, hakikat, ya, tata cara dan hakikat sifat-sifat Allah SWT, tata cara dan hakikat perbuatan Allah Ta'ala, itu yang mengetahui hanya Allah. Jadi ditakwir diserahkan sepenuhnya ilmunya kepada Allah Ta'ala, ya. Wala, tetapi bukan berarti bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada kaifiyahnya, ya. Sudah kita telah lewati, ma min syai'in la walahu kaifiyatun, tidak ada sesuatu pun kecuali ada kaifiyahnya, ada hakikatnya dan tata caranya, tetapi kita tidak tahu. Nah, sehingga tidak boleh menetapkan. Wala tamsil dan tidak melakukan penyamaan, ya, kaifiyah tata cara dan hakikat sifat-sifat Allah dengan tata cara dan hakikat sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, dia yang sama dengan Allah SWT. Nah, qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di syarh al-hadits an-nuzul min majmu' al-fatawa wa amma dunuhu. Ikra safhah. Ta'wid. Nah. صفحة السادسة وستون بعد أربعمائة جزء الخامس من مجموع الفتاوى وأما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. Syekhul Islam mengatakan dalam syarah hadis nuzul di safhah as-sadisah, ya. As-sadisah, safhah as-sadisah. Nah, 60 wa 400. Halaman 466 juz al-khamis. Nah, kelima min majmu' al-fatawa. Kata Syekhul Islam, wa amma dunuhu. Wa amma, coba diulang, wa amma du dinaskan tu, wa amma dunuhu. Nafsuhu, ya. Nafsuhu. Begitu, naskah yang lanjut begitu, ya. Wa amma dunuhu nafsuhu, yakni taukid. Nah, taukid. Adapun dunuh, ya, yaitu mendekatnya Allah Ta'ala dirinya, dunuhu atau dunuhu nafsihi, ya, dunuhu nafsihi. Nah, taukid terhadap dhamir al-ha. Dunuh ini kan sifat Allah Ta'ala, dunuh yakni mendekat. Sifat mendekatnya Allah, yakni dirinya, dunu nafsihi maksudnya, gitu, ya. Sifat mendekatnya dirinya wa taqarrubuhu sama ya. Dunuhu nafsihi wa taqarrubuhu maksudnya sama maknanya, yaitu sifat mendekatnya diri Allah Ta'ala min ba'di ibadihi dari sebagian hamba-hambanya. Nah, fahadha yuthbituhu, maka ini ya ditetapkan oleh man yuthbitu, oleh orang yang menetapkan qiyamal af'alil ikhtiyariyati binafsihi. Ditetapkan oleh orang yang menetapkan adanya al-af'al al-ikhtiyariyah yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, bahwa Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah kehendaki, ya Allah pilih, Allah kehendaki untuk mengerjakannya. Nah, maka mereka yang menetapkan Allah memiliki al-af'al al-ikhtiyariyah, mereka menetapkan di antara al-af'al al-ikhtiyariyah adalah dunuwuhu ya dan taqarrubuhu, sifat mendekatnya Allah min ba'di ibadihi. Naam. Bi nafsihi. Ya kan? Ya, fa da yuthbitu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyari bi nafsihi. Naam. Fa wa maji'uhu yawm al-qiyamah. Dan maji'uhu. Ya, jadi amma dunuwuhu wa taqarrubuhu wa maji'uhu. Ya, ma'tuf ke sana, ke dunu. Wa maji'uhu yaumal qiyamah, dan kedatangan Allah di hari kiamat. Wa nuzuluhu, dan nuzul turunnya Allah di langit dunia di seperti yang malam terakhir. Wa istiwa'u, dan sifat istiwanya Allah di atas arasnya. Nah, atau maksud Syekh fa hadza yuthbitu tayyib wa amma dunuhu nafsuhu wa taqarrubu min ba'di ibadihi fa hadza, maka ini yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyati bi nafsihi wa maji'ahu, berarti diatofkan ke al-af'al al-ikhtiyariyah, ya ini lebih tepat, kecuali kalau tadi wa maji'uhu yawmal qiyamah wa nuzulu wa istiwa'uhu ala al-'arsy ditakdirkan muqaddar kadalik, ya tapi jika kita tidak mau menakdirkan seperti itu, berarti kita atofkan saja ke qiyam al-af'al al-ikhtiyariyah. Fahada yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al ikhtiyariyati binafsihi wa maji'ahu. Jadi mendekatnya Allah kepada sebagian hamba-hambanya, sifat ini ditetapkan oleh orang yang menetapkan sifat al-af'al ikhtiyariyah ya, yang dilakukan oleh diri Allah SWT, dan menetapkan maji'ahu yawmal qiyamah, datangnya Allah dari kiamat, wa nuzulahu wa istiwa'u ala al-'arsy, begitu. Nah, jadi artinya mendekatnya Allah kepada sebagian hamba-hambanya itu semisal dengan sifat apa? Kedatangan Allah di hari kiamat, sifat nuzul Allah Ta'ala, istiwa Allah Ta'ala, gitu ya. Nah, dan yang semisal dengannya. Wa hadza madhhabu a'immatis salafi. Dan ini adalah madhab imam-imam salaf, kaum salaf, wa a'immatil Islam, dan imam-imam Islam al-masyhurin, yang masyhur. Wa ahli al-hadith, dan madhab ahli al-hadith wa al-naqli, ya madhab ahli al-hadith wa al-naqli. Naam, madhab ahli al-hadith wa al-naqlu anhum bidhalika mutawatir. Naam, wa hadha madhhabu a'immati as-salafi wa a'immati al-islam al-mashhurin wa ahli al-hadith. Sampai di sini ya, jadi Syekhul Islam menukil kepada kita bahwa ini madhabnya imam-imam salaf, imam-imam Islam yang terkenal, dan madhab ahli hadith. Kemudian beliau tutup wa naqlu anhum bidzalika mutawatir, dan penukilan periwayatan anhum dari mereka, dari kaum salaf, imam-imam salaf, dari imam-imam Islam yang terkenal ahli hadith, bidzalik ya, tentang hal itu mutawatir, sifatnya mutawatir. Jadi banyak sekali riwayat dari mereka ya, yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin dusta. Baik. Fa ayyu mani'in ikra? Fa ayyu mani'in yamna'u min al-qawli bi annahu yaqrubu min 'abdihi kayfa yasha'u ma'uluhi wa ayyu mani'in yamna'u min ityanihi kayfa yasha'u bidun takyifin wala tamthilin. Maka fa ayyu mani'? Penghalang apa? Yamna'u minal qawli, yang menghalangi dari berpendapat bi annahu bahwasanya Allah Ta'ala yaqrubu min 'abdihi, ya, mendekat, dekat dari hambanya, kaifa yasha'u, sebagaimana Allah kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki, ma'uluhi, bersama tetapnya sifat kemahatinggiannya di atas makhluk-makhluknya. Ya. Wa ayyu mani'in yamna'u, dan penghalang apa yang menghalangi, min ityani, dari datangnya Allah, kaifa yasha'u, sebagaimana Allah kehendaki, biduni takyifin wala tamthil, biduni takyif, tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan tamthil. Nah, jadi Allah mendekat kepada hambanya. Nah, saja bagaimana cara mendekatnya? Ya, beda dengan cara makhluk mendekat, ya kan? Tentunya sesuai dengan sempurnaan dirinya, dan dia tidak tahu bagaimana caranya. Bersama dengan sifat ulunya. Nah, begitu pula datangnya. Tayyib, dan itu bukan berarti bahwa Allah berbaur dengan makhluk. Karena itu hal yang tidak mungkin supaya kita lewati, ya. Nah, karena zat Allah adalah zat yang akbar min kulli syai', yang paling besar dari segala sesuatu, tidak bisa dibandingkan. Nah, sehingga tidak mungkin bercampur di tengah-tengah makhluk. Meskipun dikatakan bahwa Allah mendekat kepada hambanya, Allah datang, tentunya tetap, ya, Allah di atas, ya, makhluk-makhluknya. Jadi bagaimana caranya itu kita tidak tahu. Nah, baik. Wahal hada illa min kamalihi an yakuna fa'alan lima yuridu ala alwajh alladhi yaliku bihi. Tidaklah ini, kata Syekh, kecuali merupakan, ya, bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. An yakuna fa'alan lima yurid, bahwasanya Allah Maha mengerjakan apa saja yang dikehendakinya. Nah, salah satu yang dikerjakannya ketika Allah menghendakinya adalah mendekat kepada hambanya, ya, mendatangi hambanya, ya, mendekat kepadanya, begitu. Mendekat kepada hambanya, mendekat kepadanya, mendatangi hambanya, mendatangi, dan datang kepadanya. Nah, alal wajhil ladzi bihi yaliq, tentunya mesti dengan cara bagaimana? Dengan cara yang selaras, sepadan dengan kemahasempurnaan dirinya. Tanpa apa? Tanpa takyif, tanpa tamthil. Ya, kita tafwid. Bagaimana caranya? Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fiikum. Naqif inda hadzal had. Naqif inda hadzal had wa nawasilu bil bab insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta.